Ada pertanyaan, kalau sholat sunnah atau sholat wajib itu ketika tahiyat akhir dia tidak memakai duduk tawarruk, tetapi tetap duduk iftiros, itu ya. Duduk iftiros itu duduk ketika tasyahud awal, posisi maaf pantat kita di atas telapak kaki. Kalau tawarruk itu duduk di tahiyat akhir, posisi kaki kiri dimasukkan ke dalam pantat kita. Memang ulama di dalam mazhab kita, imamuna Imam Syafi'i, memang disunahkan tahiyat awal itu pakai duduk iftirash, tahiyat akhir itu pakai duduknya duduk tawarruk. Itu namanya duduk tawarruk namanya. Akan tetapi ini tidak termasuk rukun dan juga tidak masuk sunnah abad, sehingga kalau ditinggalkan tidak batal sholat dan tidak dianjurkan sujud sahwi. Kalau masuk rukun, ketika ditinggalkan maka batal sholat kita. Nah, ini tidak rukun, sehingga ketika orang tidak melakukan itu tadi, duduk itu, tidak batal sholatnya. Dan juga tidak masuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu jika ditinggalkan maka dianjurkan, disunahkan sujud sahwi. Dan hanya ada tiga saja, di antaranya kunut dengan tahiyat awal, salawat kepada Nabi SAW di tahiyat awal itu ya. Dalam safina ada lima juga. Ayo, pokoknya intinya tiga itu aja. Ini tiga saja. Duduk ihtiras, duduk tawarruk itu namanya sunnah hai'ah. Sehingga ketika dilakukan dapat pahala. Jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat dan tidak dianjurkan sujud sahwi. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh. Akan tetapi ya kurang afdol. Tidak afdol hal jika demikian. Ada lagi sampai kakinya jinjit dia kan. Pantatnya tuh berdiri di atas tumitnya. Pernah lihat itu? Nah, itu anak belum tahu lah, belum tahu duduk seperti itu. Tapi tidak membatalkan sholat, Intinya konklusinya, jika ada orang seperti itu, ya itu enggak apa, tidak apa-apa bermakmum dengan dia, tidak batal. Nanti kasih tahu, Pak, kalau tahiyat awal kita disunahkan iftiros dalam mazhab Syafi'i, kalau tahiyat akhir disunahkan tawarruk. Jika dia menerima, alhamdulillah dapat pahala. Jika tidak, ya sudah, jangan diperbesar. Itu ya. Yang salah ini yang menyala-nyalakan. Yang menyala-nyalakan orang yang iftiros, tawarruk, katanya tidak ada dari Nabi. Dari mana? Ya, dari mana yang katanya tidak ada dari Nabi? Itu ada semuanya. Imam Syafi'i ini kan dari hasil ijtihad. Bukan main-main. Bukan main-main beliau ijtihad seperti itu. Nah, sehingga tidak batal. Sama seperti kunut juga. Kunut itu sunnah hayat, sunnah ab'ad. Sehingga ketika ditinggalkan, bukan rukun, ketika ada imam tidak baca kunut, itu tidak membatalkan sholat. Dan juga sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Jika dia tidak sujud sahwi, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kan kurang afdol. Dan bisa bikin ribut di masjid itu. Maka kalau jadi imam bermakmum itu, lihat jamaahnya. Jamaah ini ahlul kunut apa tidak? Kalau ahlul kunut, ente tidak pernah kunut, ya ketika makmumnya kunut, ente harus kunut. Kalau tidak, ribut nanti masjidnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau tidak kunut, ya udah kita ikut. Jangan ente jadi imam. Dan ente tidak boleh protes. Gitu ya. Kalau ente mau kunut, cari masjid yang melaksanakan kunut. Sehingga tidak ribut kita. Sekarang kan diributkan. Nah, perkara yang sepele. Sunnah kan dilakukan dapat pahala, tidak ya sudah. Dan jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Ketika dia menyalahkan orang, itu yang salah. Seperti zikir setelah sholat. Masjid ini kan diam ya. Ya sudah, tidak usah protes ikut. Walaupun kurang serak lah istilahnya. Lebih enak sih zikir berjamaah. Karena kalau enggak zikir berjamaah, jamaah pada pulang. Ya kan gitu. Tapi itu jangan menyalahkan, enggak boleh. Karena ini perkara sunnah. Tidak usah dibesar-besarkan. Yang salah yang menyalahkan. Yang zikir berjamaah menyalahkan yang tidak zikir. Yang tidak zikir berjamaah menyalahkan yang zikir berjamaah. Akhirnya ribut. Akhirnya kita tidak pernah bersatu. Mudah dikotak-kotakkan, diobok-obok sama orang yang tidak suka sama Islam. Cuman lebih afdol ya, bagusnya pakai zikir berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.